আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালা ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini insyaallah kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang telah datang, yang bertanya, "Ustaz, ana ada pertanyaan terkait materi akidah. Apakah Syiah dan Ahmadiyah juga termasuk ke dalam golongan 72 firqah sesat yang disebutkan dalam hadis tersebut, atau mereka di luar Islam, artinya bukan Islam, dan tidak termasuk dalam hitungan 72 golongan tersebut?" Inilah pertanyaannya, dan saya akan mencoba untuk bertanya, untuk menjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada saya, agar dalam jawaban saya nanti tidak ada kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perpecahan umat, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umatnya berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Dan ketika Nabi ditanya siapa mereka, Nabi menjawab, "Al-jamaah." Nah, kemudian muncul pertanyaan, siapa-siapa yang masuk kepada 72 golongan. Nah, ini mulai masuk pertanyaan seperti itu. Di antaranya, apakah Syiah atau Ahmadiyah masuk kepada 72 golongan tersebut? Maka jawabannya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kelompok apa yang ada dalam 73 golongan tadi atau 72 golongan tadi. Nabi hanya menyebut satu saja, yakni al-jamaah atau ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, sekali lagi Nabi tidak menyebutkan kelompok apakah itu? Khawarij, Murji'ah, Syiah, misalnya Ahmadiyah, tidak disebutkan sama sekali. Tidak disebutkan sama sekali, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa Nabi tidak menyebutkan? Karena intinya perpecahan yang dimaksud itu adalah atau yang 72 golongan itu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ahlul ahwa. Kelompok-kelompok umat Islam yang senantiasa mengekor kepada hawa nafsu. Itulah yang dimaksud. Jadi perpecahan yang ada itu, kata Rasulullah, 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang dimaksud 72 golongan di sini adalah ahlul ahwa, kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu. Nah, siapakah mereka? Nabi tidak sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak menyebutkan kelompok siapa. Kemudian Nabi hanyalah menyebut satu kelompok, yaitu al-jamaah. Ini sebenarnya adalah memberi peringatan kepada kita agar ketika umat Islam terjadi perpecahan, ketika umat Islam ternyata cenderung kepada perpecahan atau kepada berbeda pendapat atau kepada masing-masing, maka hendaknya, kata Nabi, hendaknya kalian kembali kepada al-jamaah. Itulah yang dimaksud. Nabi dengan menyebut nama al-jamaah, Ini artinya bahwa agar kita, tatkala kita sendiri melihat terjadinya perpecahan itu, hendaknya kita segera kembali kepada al-jamaah. Karena al-jamaah itu artinya adalah ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, meskipun kamu sendirian. Tidak ada pilihan lain, kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana salafus soleh. Itulah kesimpulannya. Jadi kenapa Nabi tidak menyebutkan kelompok-kelompok tertentu yang dari 72 golongan? Karena sebenarnya semua itu adalah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Dan hadis itu juga sebagai peringatan atau warning bagi kita, agar kapanpun, dimanapun kita berada, melihat perpecahan-perpecahan tersebut, datang pada kita menawarkan ini, menawarkan itu, ini visi saya, ini visi mereka, dan sebagainya. Tetap ketika kita tidak tahu, ketika kita tahu bahwa itu ternyata jauh dari Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami salafus soleh, maka kita tidak boleh ikut, dan kita hendaknya segera kembali kepada al-jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah al-jamaah? Rasulullah sendiri sudah tafsirkan, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Maka yang dimaksud al-jamaah tidak ada lain kecuali kembali kepada agama Rasulullah dan para sahabatnya. Maka apapun yang kita baca bahwa di zaman Rasulullah dan para sahabatnya ada, maka kita amalkan sesuatu tersebut semampu kita. Dan tatkala kita tahu bahwa ritual-ritual, doa-doa, kumpul-kumpul yang ada di sekitar kita atau yang ditawarkan kepada kita, ternyata ketika kita baca, ketika kita pelajari, ketika kita tanyakan kepada orang yang lebih alim dari kita, ternyata itu tidak ada sama sekali dari agama Rasulullah dan para sahabatnya, maka saat ini pun kita harus tegas dan kita harus menjauhinya dan tidak ikut-ikutan menjalankannya. Kenapa? Karena kalau kita mengikutinya, berarti kita juga jelek. Berarti kita juga nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang di luar ilmu kita atau di luar kebenaran yang datang dari para salafus soleh, maka yang kita amalkan tadi muspro, tidak berpahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada permasalahan bahwa Nabi tidak menyebutkan siapa-siapa dari 73 golongan tadi. Ya, cuman para ulama salaf semuanya sepakat bahwa 73 golongan, 72 yang masuk neraka itu adalah ahlul ahwa, pengekor-pengekor hawa nafsu. Nah, kemudian muncullah nama-nama. Ada Khawarid, ada Murji'ah, ada apa namanya, Mu'tazilah, ada Syiah, dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan itulah nama-nama. Padahal Nabi tidak sebut. Nah, apakah memang benar nama-nama itu bagian dari 72 golongan? Ya, kita lihat sekarang bagaimana ideologi mereka dalam memahami Islam ini. Bisa saja benar, bisa saja tidak benar. Artinya, dikatakan benar karena kaidah metodologi mereka dalam beragama ini atau manhaj mereka masih mungkin bisa dimasukkan ke Islam. Mungkin mereka masuk ke 72 golongan. Atau bahkan mereka telah kafir sama sekali. Misalnya karena mengkafirkan Rasulullah, Rasul misalnya, atau mengkafirkan sahabat misalnya, atau mengkafirkan salah seorang dari sahabat misalnya, atau menganggap Quran ini kurang sempurna misalnya, bukankah itu sudah kafir? Padahal dalam Al-Quran itu, satu huruf saja tidak diakui itu kafir. Satu huruf saja. Kalau kemudian seluruh Al-Quran dikatakan masih belum sempurna, bagaimana kafirnya? Sudah sangat. Ya, jadi pada akhirnya memang ada di antara ulama yang membagi-bagi. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Beliau membagi-bagi bahwa Khawarij pecah sekian, Mu'tazilah pecah menjadi sekian, kemudian Murji'ah pecah menjadi sekian, kemudian Asy'ariyah pecah menjadi sekian, begitu ya. Kemudian Syiah pecah menjadi sekian. Karena memang Syiah itu juga berkeping-keping. Ada Syiah Qaramithah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Hulat, ada Syiah Imawiyah. Masing-masing Syiah itu juga punya kelompok-kelompok masing-masing. Begitu. Sampai ketika disatukan memang berdasarkan metodologi Syekh Abdul Qadir Jailani, berdasarkan pengamatan beliau, memang benar-benar ada 72 golongan selain yang Ahlus Sunnah. Tetapi tetap saja ulama tidak menyetujui hal itu. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama, kita tidak dapati kebanyakan mereka menyusun kelompok-kelompok ini. Kenapa? Karena yang dimaksud Rasulullah itu bukan nama-nama. Tetapi yang dimaksud Rasulullah adalah Ahlul Ahwa. Karena kalau menyebut nama, misalnya kita menyebut nama, misalnya Syiah, taruhlah Syiah misalnya. Kalau Syiah di masa Sayyidina Ali, mungkin kita masih mengatakan itu Islam. Syiah, Syiah di masa Ali artinya Syiah yang pro-Ali. Karena waktu itu ada Syiatu Ali, ada Syiatu Muawiyah. Tatkala terjadi kesalahpahaman. Ya tentunya karena ada provokator ya. Karena banyak orang provokator dari Yahudi yang pura-pura musuh Islam ya. Nasrani pura-pura musuh Islam, Majusi pura-pura musuh Islam. Akhirnya membuat kegaduhan. Sampai terjadilah kesalahpahaman di antara para sahabat. Maka saat itu ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah. Nah, yang pro Ali disebut Syiatu Ali. Ada yang pro Muawiyah disebut Syiatu Muawiyah. Artinya golongan Ali dan golongan Muawiyah. Mereka ini masih disebut Syiah Soleh. Ya, termasuk Ibnu Abbas masuk di dalamnya. Beliau pro Ali saat itu. Nah, adapun Syiah yang berkembang sekarang ini adalah Syiah bikinan tiga golongan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di mana Yahudi, Umar bin Khattab menaklukkan Mesir saat itu. Kemudian Nasrani, Umar bin Khattab menaklukkan Romawi. Kemudian Majusi, Umar bin Khattab menaklukkan Persia. Sehingga tiga kekuatan ini kemudian mencoba ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena mereka sadar kalau umat Islam dihadapi langsung tidak pernah menang mereka. Maka mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam sehingga mereka membuat akidah tasyayu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Syiatu Ali atau Syiatu Muawiyah. Syiah yang ada sekarang ini Syiah yang muncul, yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, ketika Syiah yang sekarang ini, kita lihat ternyata mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Apakah masih layak dikatakan Islam? Nah, ini masalahnya. Karena kalau Syiah dikatakan masuk daripada 72 golongan, nah 72 golongan ini ulama Ahlus Sunnah sepakat belum kafir. Karena Nabi mengatakan sataftariku ummati, umatku akan berpecah belah. Nabi menyebut umatku, ini menurut Ahlus Sunnah bahwa mereka ini masih Islam, masih Muslim. Tapi dalam masalah manhaj mereka, manhaj atau pengeterapan agama ini, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam pengamalan agama, memahami Quran, memahami Sunnah, mereka jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka masih belum keluar dari Islam. Tapi kalau seperti Syiah yang sudah mengkafirkan beberapa orang sahabat, termasuk istri Rasulullah SAW, bahkan juga Quran yang datang dari kita ini, dikatakan itu Quran yang salah misalnya, harus ada Quran lagi, yaitu Mushaf Fatimah, atau bahkan mereka telah membunuh ribuan umat Islam seperti sekarang ini, ya kalau saya sih, mereka sudah gak layak dikatakan Muslim. Nah, berarti mereka bukan yang dimaksud 72 golongan. Apalagi kalau yang bertanya menyebut Ahmadiyah. Ahmadiyah sama sekali bukan dari Islam. Kalau Khawarij masih bersumber dari umat Islam. Mu'tazilah masih bersumber dari umat Islam. Asy'ariyah dan Kilabiyah Maturidiyah masih bersumber dari umat Islam. Syiah awalnya memang dari kalangan umat Islam, tapi kemudian seperti itu praktek pengkafirannya. Lah kalau Ahmadiyah ini benar-benar keluar dari lingkaran Islam, maka benar-benar tidak bisa dikatakan sebagai umat Islam. Jadi seakan-akan mereka ada agama tersendiri. Itulah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada saat ini karena seakan-akan kebenaran jadi kesesatan dan kesesatan seakan-akan menjadi kebenaran. Dan kita harus mewaspadai semuanya dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjaga diri keluarga dan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan keterbatasan waktu saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.